Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk kajian di sore hari ini yang semestinya diisi oleh Al-Ustaz Saiful Bahri hafizahullah, beliau minta izin untuk tidak bisa mengisi di sore hari ini ya, karena ada undangan dari Waliul Amr, beliau diminta untuk mengisi sebagai pemateri di Sekolah Tinggi Calon Pemimpin Negara di Bandung. Nah, kemudian insyaallah yang menggantikan beliau Al-Ustadz Abdul Hadi hafizahullah, karena keterlambatan beliau ini. Beliau tadi SMS qadarullah, masih di rumah sakit ya, insyaallah diusahakan mudah-mudahan sampai sini jam 5 ya, ini belum datang. Nah, jadi ana coba maju dulu supaya antum tidak di luar. Nah, sehingga ketika beliau nanti sampai, langsung beliau yang menyampaikan. Nah, ikhwah, ana memberikan beberapa sedikit pengumuman atau hal-hal yang perlu ana sampaikan terkait dakwah di wilayah Sumbio sekitarnya atau Berling Mas Cakep. Nah, ada beberapa kali majelis jalsah asatidzah di wilayah Berling Mas Cakep ini, baik di Purwokerto, kemudian di Mujur, dan tadi di Cilacap. Di antara beberapa poin yang dihasilkan yaitu ikhwah yang berada di titik-titik daerah masing-masing, baik kelurahan, tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan, atau yang lebih terpelosok lagi tingkat apa, dusun atau apa, ketika di situ ada kajian-kajian salafiyah, kajian ahli sunnah wal jamaah yang diisi oleh asatidah kita, diminta untuk membuat jadwal kajian. Misalkan di Sumpio ini ya, kajian yang diadakan di wilayah Sumpio, nah hari apa saja, ustadz-ustadznya siapa saja, materinya apa saja, itu dibikin, disusun jadwal yang rapi, kemudian bisa nanti diserahkan sama ana. Nah, kemudian wilayah yang lain ya, mungkin ditambah Wijahan, Kebarongan, Pager Alang, Rawakele, Ayah ya, Jati Jajar. Ana minta antum buat jadwal dengan kajian, materi kajian dengan ustadz yang menyampaikannya untuk diserahkan sama ana, karena ini termasuk yang kemarin dihasilkan dari jalsa khos asatidzah di Yogyakarta, yaitu mendata semua kegiatan kajian ilmiah ahlu sunnah wal jamaah di titik, di beberapa titik di daerah masing-masing. Nah, terkhusus di wilayah Banyumas ini. Nah, Banyumas ini ada berapa kecamatan? 27. Banyumas 27 dan 300 kecamatan kalau enggak salah. Nggih. Okay. 300 kelurahan apa kecamatan? Kelurahan. Iya. Walhamdulillah masing-masingnya ada ikhwah-ikhwah salafi di situ dan sudah ada beberapa kajian-kajian salafi. Nah, ini ana minta sama antum supaya antum bikin yang rapi jadwalnya. Nah, karena nanti ada yang mengatur supaya bisa nanti ditampilkan di apa namanya media sosial, kemudian nanti di buletin-buletin Jumat dan yang lainnya, agar kaum muslimin yang mereka membutuhkan informasi tentang dakwah atau kajian ahlu sunnah wal jamaah mudah ya. Karena sekarang sudah mulai banyak orang tanya, di wilayah sini ada kajian gak ustadznya harinya? Nah, itu antum tinggal menyampaikan. Nah, alhamdulillah Ustadz Abdul Hadi sudah hadir di majelis kita. Untuk ikhwah yang masih di luar, segera untuk menyiapkan diri. Nah, kemudian yang berikutnya dari hasil yang dicetuskan tadi, yaitu ikhwah yang berada di titik-titik masing-masing daerah, ketika ada aset dakwah, ya, tanah wakaf, rumah wakaf, musola wakaf, masjid wakaf, segera diurus prosesnya, ya, minimalnya ada keterangan, ya, pernyataan hitam di atas putih, karena maksudnya di secarik kertas, kemudian itu bisa dijadikan dasar supaya status itu jelas. Nah, ya, kemudian nanti berjalan waktu diproses dengan rapi, karena kita menginginkan nanti ke depan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah benar-benar bersatu, ya, kemudian terorganisir dengan baik, terdata dengan baik, ya, kemudian terbimbing oleh asatidah kita. Nah, sehingga al-afu minkum, yang belum hadir dan tidak mendengar informasi ini, antum sampaikan, ya, seperti di Cilacap tadi ada beberapa tanah-tanah ikhwah yang diwakafkan kepada dakwah salafiyah. Nah, berupa sawah, berapa peta, kemudian ada pekarangan, rumah. Nah, ini segera, ya. Barakallahu fikum. Barangkali nanti antum yang punya sawah berhektar-hektar mau wakafkan, tafadhol. Nah, ini busra ikhwan. Walhamdulillah markis Ahlus Sunnah di Nusantara kita sudah terdata 150 pondok pesantren. Ya. Jumlah asatidzah kita yang terdata di Yogyakarta kemarin 700 ustadz, ya, asatidzah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita sebagai generasi penerus dakwah ini melanjutkan estafet dakwah salafiyah. Amin. Nah, demikian dari ana. Nah, malafu minkum, kita berikan waktu dan tempat kepada Al-Ustaz Abdul Hadi hafizahullahu taala. Tafadhalu, hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، saudara-saudara saya seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kita katakan saudara dikarenakan Allah menyatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka di sini kita berkumpul di samping menimba ilmu, maka kita pun bisa mempererat ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Bahkan ukhuwah manhajiyah, persaudaraan yang dibangun di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyun, yang mereka jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini. Maka semakin dipererat hubungan antar sesama saudara seiman, semanhaj, seaqidah, barisan Ahlu Sunnah wal Jamaah akan semakin kokoh. Semakin erat hubungan antar sesama ikhwah, maka dakwah pun akan semakin maju terus, pantang mundur. Demikian yang dibutuhkan oleh umat ini di dalam negeri kita, negara Indonesia. Butuh adanya orang-orang yang terus berpegang di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itulah jalan keselamatan. Al-Quran was Sunnah, karena itu adalah agama kita, itu adalah pedoman kita menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Sebelum ketentuan Allah datang kepada kita, sebelum ajal menjemput kita, kita berharap bahwasanya Allah Azza wa Jalla menentukan takdir kita dalam keadaan husnul khatimah, di atas keimanan, di atas keislaman, di atas manhajul haq, di atas manhaj yang benar, alal Quran was sunnah wa ala fahmi salafin as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, rencananya pada sore hari ini membaca satu kitab ringkas yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizhahullahu ta'ala. Namun kitabnya cukup panjang. Kita ringkaskan beberapa permasalahan yang Allah mudahkan penjelasannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, memantapkan keimanan kita, kemudian menjadikan kita tetap kokoh di atas badai fitnah, badai yang terus-menerus datang bagaikan gelombang. Gelombang di pinggir pantai tidak ada hentinya. Maka demikian pula fitnah hingga akhir zaman nanti tidak akan pudar. Pandai-pandai seorang muslim berpegang dengan pedoman yang telah Allah tentukan. Yang telah Allah tentukan. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Kata Rasulullah sallallahu wasallam, "Ku tinggalkan untuk kalian," yaitu umat Islam, dan kita termasuk di dalamnya. Kita termasuk umat Islam walhamdulillah dengan sekian keutamaan. Maka kita masuk jajaran pertama yang diseru oleh Rasulullah dalam hadis tadi, "Taraktu fikum syai'aini." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. "Lan tadhillu ba'dahuma," di mana kalian tidak akan tersesat setelahnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan lafaz "mata masaktum bihima." Ada tambahan, "selama kalian berpegang teguh dengan keduanya hingga akhir hayat." Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka tidak akan tersesat. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran. "Wa huwa hablullahil matin," tali Allah yang sangat kuat. Yang diperintahkan di dalam Al-Quran untuk kita berpegang teguh dengannya. "Wa'tasimu bihablillahi jami'an," berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Hablullah al-matin, dalam beberapa riwayat dijelaskan itu adalah kitabullah, tali Allah yang kuat, Al-Quran yang dijadikan pedoman hidup umat manusia. Barang siapa berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, "wasunnati," dan sunnahku, sunnah Rasulullah SAW. Semua yang terkait dan datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang kesemuanya itu dikemas dalam dinul Islam, agama Islam, yang insya Allah kita akan baca penjelasannya insya Allah ta'ala. Bismillah. Ada beberapa ringkasan di sini, di antaranya muqaddimah. Qala Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, "Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu. Amma ba'd. Aktsarun nas," sebelum kita baca, beliau membuka kitab ini dengan muqaddimah. Alhamdulillah, satu kalimat pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus ke muka bumi ini atau di muka bumi ini menjelaskan jalan keselamatan itu. Menjelaskan jalan keselamatan dari berbagai macam hal yang manusia bisa selamat darinya. Sesuatu yang kita tidak inginkan. Keselamatan itu bahasa Indonesianya, dalam bahasa Arabnya an-najah. Selamat, bisa terbebas dari bahaya, terbebas dari malapetaka, terbebas pula dari bencana dan seterusnya, gangguan, kerusakan. Sehat itu juga selamat, dalam kamus bahasa Indonesia seperti itu disebutkan. Maka di antara perkara terpenting yang diharapkan oleh seorang insan adalah selamat agamanya di dunia, kemudian selamat nasibnya di akhirat. Selamat di dunia dan di akhirat, itu tujuan seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan itu inti pembahasan kitab ini. Jalan keselamatan di mana? Fid dunia min Allah wa fil akhirah min azabillah asyadid. Selamat dari kesesatan-kesesatan di dunia ini selama kita hidup. Jangan sampai kita tersesat jauh. Hendaknya kita terus mengetahui mana yang benar. Nah, karena umat Islam senantiasa sebagiannya atau sekelompok orang dari umat Islam senantiasa berada di atas al-haq, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq zahirun, akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang mereka tampak di atas al-haq, di atas kebenaran. La yadhurru man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. Tidak akan ada orang yang mencelakakan mereka, baik itu orang yang menyelisih mereka maupun orang yang menghinakan mereka, sampai datang ketentuan Allah Azza wa Jalla hingga hari kiamat nanti. Terus ada generasi ini, generasi yang terus berpegang di atas al-haq, di atas kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan senantiasa ada, dan ini harus kita yakini sebagai dasar pijakan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia begitu saja. Maka dengan adanya ta'ifah, kelompok manusia yang berada di atas al-haq, terbedakan antara yang tersesat dengan yang tidak. Mana yang berada di atas tauhid dan mana yang berada di atas kesyirikan. Mana yang berada di atas sunnah dan mana yang berada di atas bid'ah. Terbedakan, oh, ada pedomannya. Mau nyalahkan orang ya ada pedomannya. Kekeliruan-kekeliruan dalam beragama kita bisa merujuk dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di antara, sebelum kita masuk pada pembahasan inti kitab ini, kita perlu mengetahui keadaan umat ini. Jadi kita sudah singgung bahwasanya yang pertama, kita yakini dari umat Islam ada yang masih berpegang teguh dengan al-haq. Beliau jelaskan dalam kitab ini halaman ke-6. Ya, halaman ke-6. Kata Syekh Hafizahullah taala, fa akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq bima yu'awwil ilaihi amra hadhihi al-ummah min at-tafarruq wat-tamayyuz wadhihab ba'idan amma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Beliau menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan dibenarkan ucapannya mengabarkan kepada kita penjelasan, satu penjelasan tentang keadaan umat ini. Adanya perpecahan, kemudian adanya perbedaan, adanya perselisihan. Sebetulnya perkara ini sudah dijelaskan di halaman yang ke-5, namun belum kita baca, kita lewati. Perbedaan yang terjadi di dalam umat Islam, yang kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kullun finnar illa haydatan. Artinya kata Rasulullah SAW, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kelompok. Nah, semuanya berada di dalam an-nar, semua. Illa wahidah, kecuali satu. Yang disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya para sahabat bertanya, "Man hiya Rasulullah?" Siapa kelompok yang satu ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh beliau, "Hiya ma ana alaihi wa ashabi." Ini disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di halaman yang kelima. Sebagai mukaddimah keadaan umat ini, bahwasanya umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam api neraka kecuali satu. Yang satu ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berada di atas jalan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Apa jalan mereka? Tadi yang pesan, yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan para sahabat mereka orang-orang yang pertama kali mengamalkannya, memahaminya dengan baik, mempraktekkannya dalam kehidupan mereka, mengajarkannya kepada generasi setelahnya hingga hari ini. Hingga hari ini. Sehingga penjelasan berikutnya ada perkara kedua yang harus kita yakini bersama adalah kelompok itu tetap ada sebagai penerus generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana tadi kita dengar dari hadis Thauban radhiyallahu ta'ala an, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin, la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta yatiya amrullah." Kan senantiasa ada satu kelompok yang ada di atas al-haq, tampak seperti itu, tidak ada yang bisa memadharatkan mereka atau mencelakakan mereka, orang-orang yang menyelisihinya ataupun orang yang menghinakan mereka. Ini sebagai mukaddimah keadaan umat ini dalam keadaan itu ketentuan Allah adanya perpecahan di umat ini. Maka di antara pesan Rasulullah bahkan wasiatnya adalah hadis ketika terjadi perpecahan. Kata beliau, "Usikum bitaqullahi was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun fa innahu man ya'ish minkum fa sayakhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khalafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hadis Arbab radhiyallahu ta'ala anhum. Pesan untuk kita semua, untuk kaum muslimin, beliau mewasiatkan kepada kita semua untuk dengar dan taat, untuk bertakwa kepada Allah, dengar dan taat kepada pemerintah Islam muslim, walaupun dari kalangan budak Habasyah yang kulitnya hitam rupanya jelek misal, namun tetap kita dengar dan taat. Apabila dalam riwayat lain dijelaskan, apabila mereka mengambil harta kita, tetap dengar dan taat. Berupa pajak misalnya, tetap kita dengar dan taat kepada mereka selama mereka menjadi penguasa muslim. Dengar dan taat. Kemudian kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, "Sepeninggalku nanti kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak." Maka beliau berpesan kepada kita semua umat Islam, tanamkan ini dalam hati kita, karena ini pesan Rasulullah. Untuk kata Rasulullah, "Berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin, khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahkan ditambahkan pesan itu dengan penekanan tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan itu, dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang empat itu tadi, ar-rasyidin al-mahdiyin, yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jalan keselamatan di antaranya. Syekh hafizahullah ta'ala dalam halaman ke-25, halaman yang ke-25 menjelaskan, ala kulli hal la yukhrij hadhihi al-ummah mimma hum fihi min hawan fid dunya wa ma yantadhurum fil akhirah illa al-'abdatu al-jaddatu ila ma kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan, apapun keadaannya, umat ini tidak akan keluar dari kehinaan di dunia. Umat Islam kadang kita melihat jumlahnya mayoritas, tapi tetap saja bisa diombang-ambingkan oleh orang-orang kafir. Kita kadang melihat umat Islam dihinakan, dirampas tanahnya, hartanya, bahkan dirusak, dibinasakan, dibombardir, wanitanya dirusak kehormatannya, na'udzubillah min dzalik. Kehinaan di dunia. Bagaimana agar umat ini keluar dari kehinaan itu? Bagaimana umat ini agar selamat dari kehinaan itu di dunia? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, dengan kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh semangat, dengan penuh semangat yang diibaratkan dalam hadisnya, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigit, dengan gigi geraham. Gigi geraham adalah bagian gigi kita yang paling kuat untuk menggigit. Sebagai ungkapan, gigitlah dengan kuat sunnah itu, agar terbedakan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Kalau dalam agama kita dilarang antara perempuan dan laki-laki campur, maka ahlul haq hendaknya membedakan dirinya. Dalam majelis-majelis ilmu dipisah antara laki-laki dan perempuan. Nah, membedakan dengan panduan apa? Al-Quran. Dengan panduan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, di atas pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Maka di sini Syekh mengisyaratkan agar kita kembali kepada agama ini, agar selamat dari apapun jenis bahaya yang bisa menimpa umat ini. Ada kehinaan, kembalinya kepada agama. Ada kesesatan, kembali pula kepada agama. Selamat, inilah jalan keselamatan. Al-audah, al-jaddah ila ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan Islam, Islam pegangannya itu, maka kita jangan lupakan itu semua. Dasarnya didasari dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dan selainnya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, aku pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza tabayatum bil aina wa akhadtum adnabal baqar wa ridtum bizar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, jika kalian mulai berjual beli dengan cara ainah, jual beli dengan cara riba, khilah, ada tipu, unsur tipu menipunya, namun intinya sebetulnya itu riba. Nah, penjelasan fikih akan dibahas panjang lebar. Wa akhadnum adnabal baqar, dan kalian lebih mengambil atau memilih peternakan sapi, sibuk dengan itu, ataupun yang semisalnya dari binatang ternak, sibuknya dengan itu. Kemudian yang berikutnya, waraditum bizar, lebih rela dengan pertanian atau perkebunan yang semisal dengan itu. Pertanian, semakin banyak lahannya, semakin luas, semakin sibuk. Nah, kemudiannya, wataraktumul jihad, meninggalkan jihad, fisabilillah, li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah yang mulia, kalimatut tauhid, menghancurkan musuh-musuh Islam, baik itu dari kalangan orang-orang kafir maupun yang sejenisnya, seperti apa? Syiah, Rafidhah, yang sejenisnya. Meninggalkan jihad melawan Syiah, niscaya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, salatullah alaikum dhu'an, Allah akan timpakan kepada mereka kehinaan. Jual belinya sudah cara riba, haram. Lebih rela lebih condong kepada peternakan, sibuk. Meninggalkan agama, sibuk setengah mati. Dengan pertanian atau perkebunan, meninggalkan jihad. Fisabilillah, li'la'i kalimatillah. Bahkan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, wal'iyadzu billah. Nah, maka jika seperti ini keadaannya, salatullahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada mereka kehinaan. Kehinaan tidak ada apa-apa. Musuh-musuh Islam menunjukkan taringnya, umat Islam sekedar nyengir saja, senyum. Ah, yang penting damai, yang penting damai. Bukan itu. Para ulama sudah memfatwakan jihad melawan orang-orang yang menyimpang tadi, Syiah, Rafidhah. Maka tatkala ada seruan seperti itu, kaum muslim pun seharusnya bangkit agar agama ini tidak dihinakan. Mereka orang-orang Syiah menghinakan sahabat, bahkan ibunda kita, ibunya kaum mukminin, Aisyah radhiyallahu taala anha, dihinakan, dicap dengan julukan yang na'udzubillah, mungkin kita pun tidak rela jika ibu kita dikatakan seperti itu. Nah, tidak boleh kita sebutkan. Nah, kaum mukminin dilarang mencela sahabat-sahabatnya. Ini orang-orang Syiah Rafidhah mengkafirkan, mencela sahabat-sahabat Rasul. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah, tatkala umat Islam ingin bangkit dan jaya, maka di antara jalan keluarnya adalah kembali kepada agama ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya tadi, la zi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengangkat kehinaan itu sampai kalian, yaitu umat Islam, kembali kepada agama kalian, kembali kepada agama Islam, kembali mempelajarinya, meyakini bahwasanya agama Islam itu agama yang sempurna di semua lini, semua hal dijelaskan, semua hal dijelaskan. Kita pun meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang diridhai Allah satu-satunya di akhir zaman ini. Maka kita kembali kepada agama Allah dengan menghidupkan majelis-majelis ilmu yang insya Allah dengan majelis-majelis seperti ini, ideologi-ideologi sesat, baik itu komunisme ataupun terorisme ataupun isme-isme yang lain, paham-paham menyimpang, bisa tertepis. Hendaknya ahlu sunnah wal jamaah bisa memberikan penerangan itu semua kepada masyarakat, terkhusus yang hadir dalam majelis-majelis ilmu. Diniatkan dalam hati, di samping mengharap wajah Allah, yang kedua adalah mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, kemudian yang ketiga mengajarkannya kepada masyarakat, menyebarkan agama yang benar ini. Apa yang kita yakini dari Al-Quran wa Sunnah, kita sebarkan di muka bumi ini dalam bentuk sesuatu yang bisa kita mampu, baik itu dengan lisan jika mampu, atau dengan menyebarkan apa buletin jika ada, atau majalah, atau yang lainnya. Fa insyaallah jika ada seorang dari kaum muslimin mendapatkan hidayah dan taufiknya, kita pun akan mendapatkan pahala yang sama. Pahala yang sama dengan apa yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan hidayah Allah lewat jalan kita. Insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan ringkasan ini bisa bermanfaat. Sebetulnya masih panjang lebar, namun waktu tidak memungkinkan. Insyaallah kita sambung barangkali jika Allah kehendaki. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.